Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tanpa terasa hari berlalu dengan cepatnya. Ramadan tinggal beberapa hari, sepekan ke depan. Maka saya mengajak diri anak pribadi dan antum semua untuk introspeksi, muhasabah dari apa yang telah lalu, hari-hari yang kita lewati di bulan Ramadan ini. Apabila pada hari-hari yang lalu kita kurang memanfaatkan waktu yang barokah, yang besar, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ini, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang merupakan perkara yang murkai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan belum terlambat. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Kita telah mendengar bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu-waktu ini. Beliau lebih bersemangat dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Kalau kita melihat salafun salih, mereka juga demikian mengagungkan hari-hari ini, malam terakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan, sebagai gambaran bagaimana mereka mengagungkan, memuliakan hari-hari tersebut. Disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, beliau mengatakan, kanu yastahibbuna ayyaktasilu kulla laylatin min layalil ashr al-awakhir. Adalah mereka para salaf senang, menyukai untuk mereka yaktasilun, mandi setiap malam dari malam-malam 10 terakhir ini. Disebutkan An-Nakhai rahimahullah, beliau yaktasilu fil ashri kulla laylatin. Beliau mandi pada 10 terakhir ini, di setiap malamnya dari bulan Ramadhan. Sebagian mereka sebagaimana diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, annahu idza kana lailatul arba'in wa ishrin iktasala wa tatayyaba wa labisa hullata izarin aw ridain. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau apabila berada pada malam ke-24 Lailatu arba'in wa ishrin, malam 24, iktasala, beliau pun mandi, wa tatayyaba, ya memperbagus diri, wala bisa hullata izarin, beliau memakai pakaian, ya sarung ataupun ridak, pakaian atas, di mana beliau memakainya. Ya, pakaian tersebut hullah, yani jadid, pakaian baru. Wa kana Abu Ayyub al-Sikhtiyani, beliau yaktasilu lailata salasin wa ishrin wa arba'in wa ishrin, mandi ketika malam 23, malam 24. wayalbas saubaini jadidain. Demikian pula beliau memakai baju yang baru. Wastadmir juga memakai wewangian ketika malam tersebut. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Lata'if Al-Ma'arif beliau menyebutkan fatabayyana bihadza annahu yustahabbu fil layali allati turja fiha lailatul qadr at-tatanduf aynam at-tanadduf wa tazayyun wa tatayyub bil ghusli wa tibi wal libas al-hasan. Kata Ibn Rajab rahimahullah disukai ya pada malam-malam yang turja fiha lailatul qadr, diharapkan di situ terjadi ataupun malam lailatul qadr untuk seseorang memperbagus, memperindah diri, baik itu dengan ghusl mandi atau dengan tayyib wewangian minyak wangi, walibasil hasan dan juga pakaian yang bagus. Yang demikian yusra' dzalika ya. Kama yusra' dzalika fil jum'ah wal a'yad. Disyariatkan demikian sebagaimana dilakukan pada salat-salat Jumat atau Id. Baik. Ini diantara amalan salaf. Ya, mereka begitu mengagungkan malam-malam disebut terakhir dari bulan Ramadan ini. Di antara ibadah yang mungkin kita amalkan, ibadah-ibadah yang ada, qiyamul lail, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran. Dan di sana ada amalan yang fadilah, yang agung, yang utama. Pada malam-malam ini untuk seorang al-iksar fi doa, memperbanyak dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui doa ya merupakan ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa seorang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah memerintahkan hal ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb engkau, Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan dari beribadah, dari berdoa kepadaku, niscaya mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam yang hina. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam Mustadrak Al-Hakim sahihkan Al-Albani rahimallahu, beliau menyebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul ibadati, afdhalul ibadati addu'a. Bahasanya ibadah yang paling agung, enam ibadah yang paling utama adalah berdoa. Ibadah yang paling utama adalah berdoa. Demikian pula hadis dari Nu'man bin Bashir ya, yang menunjukkan akan hal ini, addu'a huwal ibadah. Doa merupakan ibadah. Qala Yahya ibn Abi Katsir, dia menyebutkan afdhalul ibadati kulliha addu'a. Ibadah yang paling utama seluruhnya ialah doa. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan likulli syai'in samaratun. Setiap sesuatu itu ada samarah, buah. Wa samaratu salati addu'a. Sedangkan buah dari salat ialah doa. Ini disebutkan dalam At-Tamhid. Maka dari ini semua, terlebih di hari-hari ini, di malam-malam ini, disenangi, disukai, mustahab, disunahkan bagi seseorang untuk memperbanyak berdoa, terutama doa yang disebutkan ya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in wafaqtu lailatul qadri fama ad'u, jika aku ya diberi taufik yakni menepati Lailatul Qadar, apa yang aku berdoa dengannya? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau afuun, Maha Pemaaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Naam. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ya, masih dalam kitab yang sama, beliau menyebutkan innama umira bisualil afwi fi lailatul qadr ba'da ijtihadi fil a'mali fiha wa filayalil ashr li'annal arifin yajtahiduna fil a'mali thumma la yarawna li anfusihim amalan salihan wala halan wala maqalan fayarji'una ila su'alin al-afwi kahalil mudhnib. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, hanyalah diperintahkan untuk meminta afu, meminta maaf, meminta ampun pada malam, ya, malam-malam tersebut, malam Lailatul Qadar. Ba'da ijtihad, setelah seorang bersungguh-sungguh, benar-benar dia mencurahkan kemampuan waktunya, fil a'mal fiha, untuk beramal dengan segala amalan yang dia mampu fiha pada malam tersebut. Wa fil layalil ashr, juga pada malam-malam 10. Sebabnya kata beliau, li'annal arifin, dikarenakan seorang yang mengerti, yang tahu, ketika dia bersungguh-sungguh fil amal, dalam beramal, dia kemudian tidak melihat pada dirinya ada padanya amalan soleh ataupun keadaan yang bagus, yang baik, maka mereka pun kembali ya meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keadaan seorang yang berdosa. Dan ini merupakan hakikat seorang mukmin. Di antara ciri mereka demikian. Mereka takut. Mereka sudah beramal amalan saleh. Bersamaan dengan itu mereka takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya mengajak kembali untuk kita memperbanyak ya di waktu-waktu yang tersisa ini berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Semoga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Maka manfaatkanlah. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.